الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Katib pengarang, ya ayyuhallazina amanu, hai segala mereka yang beriman. Hukum kisos. Kutiba alaikumul kisosu fil qatla, telah difardukan atas kamu itu akan kisos, yakni berbalas-balasan pada segala bagai bunuh, sifat dan perbuatannya. Al-hurru bil-hurri, dibunuh orang merdeka dengan sebab bunuh orang merdeka, tiada dengan sebab bunuh hamba. Wal-abdu bil-abdi, dan bunuh hamba dengan sebab bunuh hamba. Wal-unsa bil-unsa, dan perempuan dengan perempuan. Dan telah menyata oleh sunnah bahawa lelaki dibunuh dengan bunuh perempuan dan diaktibarkan bersama-sama pada agama. Maka tiada dibunuh Muslim, jika hamba sekalipun dengan bunuh kafir, dan jika merdeka sekalipun. Faman ufiya lahu min akhihi syai, maka barang siapa yang membunuh, yang dimaaf baginya yang membunuh daripada saudaranya akan sesuatu dengan ditinggalkan kisas daripadanya pembunuh, dan gugur kisah dengan maaf tengah atau daripada setengah waris. Fattiba'um bil ma'ruf, maka ikut tuntut dengan ambil dia. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan menuruti diat kepadanya waris-waris yang mengampun dengan kebaikan, dengan tiada lokek dan tiada kurang. Zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah, bermula yang demikian itu harus kisas dan maaf itu meringankan daripada Tuhan kamu dan rahmat dengan kamu sekira-kira tiada putus akan suatu daripada keduanya, seperti yang diputus atas Yahudi dengan kisas dan Nasara dengan diat apabila bunuh orang. Faman i'tada ba'da zalika, maka barang siapa yang sengaja dengan kisas pula kemudian daripada demikian itu maaf, falahu azabun alim, maka baginya azab yang sangat sakit pada akhirat dengan neraka, atau pada dunia dengan bunuh balas. Walakum fil kisas hayatun, dan bagi kamu pada kisas itu hidup. Ya ulil albab, hai sekalian yang mempunyai akal. Kerana seorang apabila ia ketahui ia kena bunuh, apabila ia bunuh orang nescaya tertegah ia daripada bunuh orang, maka menghidup ia tegah akan dirinya. Dan mereka menghendak dibunuh itu, maka disyariat akan dia. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu memelihara kamu daripada berbunuh-bunuh. Takut mudah-mudahan kamu melihara kamu daripada berbunuh-bunuh, takut kamu dibunuh balas. Maka makna kisos itu balasnya. Kut tu. Dan kut itu bunuh balas. Habis itu ayat. Kita masuk pada ayat yang ke-178 dan 179 daripada surah Al-Baqarah. Di antara sebab turunnya ayat ini, kerana pada masa jahiliyah, apabila berlakunya pembunuhan di kalangan umat Arab, maka balasan yang diambil adalah tidak munasabah. Bila berlaku satu pembunuhan, umpamanya seorang hamba yang terbunuh masa jahiliyah, maka apabila sabit kesalahan, dibunuh orang yang mendeka. Ataupun seorang saja yang kena bunuh, ataupun bunuh itu seorang saja, maka dia ambil balas dengan 10 orang. Kadang-kadang sampai ketua kaum dihukum bunuh. Kerana orang yang di bawahnya melakukan pembunuhan, pemimpin yang kena hukum bunuh. Kadang-kadang pembunuhan yang tidak disengajakan, seperti kemalangan dan seumpamanya, sehingga dihukum bunuh akan orang yang tidak sengaja itu. Dan tidak ada hukuman maaf, bahkan bunuh semata-mata. Iaitu tidak ada pilihan. Apabila datangnya Islam dengan turunnya ayat ini, maka pembunuhan balas hanyalah ditentukan apabila pembunuh itu hamba, yang terbunuh itu hamba, maka balasannya dengan hamba, maka yang merdeka dengan yang merdeka. Ulama-ulama membahaskan dengan panjang lebar dalam masalah kisos, dalam kes pembunuhan ini. Kisos maknanya bunuh balas. Kita bunuh orang, sabit kesalahan, orang bunuh kita. Orang bunuh keluarga kita, sabit kesalahan, dihukum bunuh pembunuh tersebut. Dalam masalah kisos, dia ada keringanan hukuman apabila waris bersetuju menerima diat, bayaran denda. Yang menyatakan persetujuan menerima denda ataupun meneruskan hukuman bunuh adalah waris. Ini bercanggah dengan sistem yang berlaku pada masa sekarang, iaitu yang memberi keampunan kepada pembunuh tidak ada kena-mengena dengan waris. Ini bukan satu keadilan. Hanya waris saja yang berhak memberi kemaafan untuk menerima diat ataupun membebas terus membunuh jikalau redha oleh para waris. Dan inilah sebenarnya keadilan. Sebab itulah tidak ada hukum yang lebih adil melainkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah kita kena bunuh, kita tak boleh ampunkan pembunuh. Orang lain tak ada kena mengena. Padahal kita ni adalah anak waris bagi si mati. Kita berhak untuk mengampunkan akan pembunuh apabila kita rasa itu yang terbaik. Begitu juga apabila kita mahu diteruskan hukuman bunuh ke atas pembunuh yang telah membunuh ayah kita, tiba-tiba orang lain berhak pula untuk memberi maaf kepada pembunuh. Kita yang menjadi mangsa, anak yatim yang kehilangan ayah yang telah dibunuh, tidak mempunyai hak sedikit pun. Ini bukan keadilan. Ini adalah kezaliman. Maka mempertahankan kezaliman adalah satu dosa besar di kalangan umat manusia. Itulah kita kena bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah dan berusaha supaya dikembalikan hukum kisos sebagaimana yang sabit di dalam Al-Quran ini untuk dijadikan sebagai hukuman yang mutlak di dalam negara kita. Di dalam panjang perbahasan ulama, di antara masalah-masalah yang dibincangkan berkait dengan kisos ini, adakah dihukum bunuh jikalau yang membunuh itu adalah anaknya, adalah ayah? Ini dibincangkan oleh ulama-ulama. Kalau ayah yang menjadi pembunuh, kena kisos tak? Kisosnya maknanya bunuh balas. Tapi kalau yang membunuh itu adalah ayah, ayah bagi si mati, ayah yang membunuh anak. Jadi yang menjadi mangsa bunuh adalah anak. Jumhur ulama berpendapat bahawasanya seorang ayah yang telah sabit kesalahan membunuh anaknya, maka tidak dikenakan kisos. Ini pandangan jumhur ulama. Maksudnya, jikalau yang membunuh itu adalah ayah kandung bagi yang dibunuh, maka tidak dikenakan hukuman mati. Kerana sabit dengan hadis-hadis yang sahih, di antaranya sabda Nabi SAW, la yuqtalu walidun bi waladih, tidak dibunuh akan seorang ayah dengan sebab membunuh anak. Inilah yang telah diamalkan oleh jumhur ulama dan sebahagian daripada ulama-ulama di kalangan sahabat. Kemudian ada orang kata sejak ayah boleh bunuh anak dah, gitu. Ha? Dia tak faham. Maksudnya tidak dikenakan hukuman mati, tetapi dikenakan hukuman yang lain. Seperti hukuman takzir dan seumpamanya. Bukanlah dibebaskan, bukan bebas gitu. Nah. Ha. Macam orang kata kalau kita mencuri tak cukup nisab, maka tak kena potong tangan. Oleh itu sedap. Kita tengok ni nisab, kalau nisab potong tangan 1,000, dia curi 800. Cakap bodoh lah tu. Nah. Ha? Maksudnya kalau tak sampai 1,000 tidak dipotong tangan, tetapi bukan dibebaskan, ditangkap, dipenjarakan dan dirotak. Bukan mana sedak gitu. Cuma tidak dipotong tangan apabila tidak cukup nisab. Dia tidak sama dengan zakat. Zakat lain. Kalau kita ada kambing 40 ekor, nak cukup setahun 19 ekor. Buat ngekor. Ha, bila tinggal 39, tak kena zakat. Selamat tuan kambing. Nah, tetapi dalam kes hudud, walaupun tidak cukup nisab, kamu tetap dikenakan hukuman. Walaupun tidak dipotong tangan, tetapi hukuman penjara dan takzir, hukuman rotan sedang menunggu. Bukan mana sedar. Ini cakapan orang yang jahil. Umpamanya dalam kes zina, hanya dikenakan hukuman hudud, iaitu rotan 100 rotan bagi penzina teruna dan dalu. Apabila sabit dengan 4 orang saksi. Dan sabit berlakunya persetubuhan. Dia kata sedar, kita tak payah setubuh. Tak apa-apa hak setubuh, tak kena hukum. Mana tak kena hukum? Tak kena hukum hutang 100 hutang. Dikenakan hukum takzir kerana sabit kesalahan. Tak dikenakan hukuman penjara, hukuman rotan dan seumpamanya. Jangan kata lagu tu. Jadi seorang ayah, bukan maknanya dia bebas boleh membunuh anaknya, tetapi hukuman yang dikenakan atas ayahnya yang menjadi pembunuh tadi bukanlah hukuman qisas. Al-Imam Al-Jassas menyebut bahasanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an telah pernah menjatuhkan atau memutuskan kes pembunuhan anak oleh ayahnya sendiri berdasarkan hadis ini dengan disertakan, disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Pernah berlaku zaman Sayyidina Umar bahawanya seorang ayah telah membunuh anak, maka Sayyidina Umar radhiyallahu an, walaupun sabit kesalahan ayah jelas sebagai pembunuh, tetapi Sayyidina Umar tidak mengenakan hukuman mati kepada ayah tadi. Dan hukuman yang dijatuhkan oleh Sayyidina Umar ini disaksikan oleh ulama-ulama di kalangan para sahabat yang lain, dengan keadaan tidak ada seorang pun ulama dari kalangan sahabat yang menentang, maka jadilah hadis ini sebagai hadis mutawatir. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat ada yang tidak bersetuju dengan perbuatan Sayyidina Umar yang membiarkan tidak dikenakan kisas ke atas pembunuh ayah, maka tentu sahabat-sahabat lain akan menentang perbuatan Sayyidina Umar. Kerana sahabat ni kalau salah sikit, walaupun sama-sama sahabat, tetap akan ditegur oleh sahabat. Kerana golongan sahabat ini yang sentiasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau benda ni munkar, sudah tentu akan ditentang ataupun dicanggah oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi diam segala sahabat, mani reda segala sahabat, bertuju dengan hukum Sayyidina Umar, tidak mengenakan kisas ke atas pembunuh anaknya sendiri. Melainkan pendapat mazhab Maliki yang mengatakan seorang ayah itu harus dikenakan hukuman kisas apabila dia yang membunuh anaknya sendiri. Jadi pandangan jumhur ulama adalah mazhab kita Syafi'i, ulama-ulama yang bermazhab Hanafi dan Hambali. Pendapat jumhur ulama inilah yang lebih kuat kerana nas-nas yang telah ada seperti hadis yang telah kita dengar tadi. Itu masalah membunuh di kalangan ayah yang membunuh anaknya sendiri. Daripada itu terbit pula daripada pandangan-pandangan yang lain sehingga melaratkan, walaupun tidak disebutkan dalam hadis, jikalau mak yang membunuh anak, mak juga tidak dikenakan hukuman mati kerana dia juga sebahagian daripada anak. Kerana itulah terbit satu, keluar satu kaedah, tidaklah dibunuh akan usul dengan sebab furu', iaitu asal tidak dikenakan hukuman mati jika dia yang mematikan akan furu'. Asal maknanya asal seseorang. Kita ni anak, asal asal ayah. Kita dengan ayah, kita menjadi furu', ayah menjadi usul. Kita dengan anak kita, kita menjadi usul asal, anak kita menjadi furu', yakni cabang. Ha? Mak pun tidak dikenakan hukuman mati apabila mak yang membunuh anak. Ha, dalam kes sekarang banyak yang bunuh anak. Nah, anak yang masih hidup, lepor dalam jambang, dalam apa, beranak dua nikah, mati anak tu. Tidak dikenakan hukuman mati menurut pandangan jumhur ulama. Tetapi tidaklah dibiarkan begitu, bahkan dikenakan hukuman ta'zir. Mana-mana daripada pesalah yang melakukan jenayah yang boleh dikenakan hudud tetapi gugur hudud dengan sebab tidak cukup nisab atau kurang bilangan saksi, maka dikenakan akan hukuman ta'zir, iaitu yang lebih rendah daripada hudud. Seorang yang mencuri boleh dipotong tangannya apabila ada dua orang saksi yang adil. Tetapi jika hanya seorang saksi yang adil, maka tidaklah dipotong tangan, tidak dikenakan hudud kerana kekurangan saksi. Tetapi bila sabit kesalahan, wajib dikenakan hukuman ta'zir dan pencuri wajib memulangkan balik barang kepada tuan punya barang ataupun nilai barang. Dia mencuri sabit kesalahan, dilihat oleh seorang saja saksi yang adil yang mengecam dia ni ialah mencuri, maka seorang ini tidak cukup saksi untuk memotong tangannya. Walaupun harga barangan telah melebihi daripada nisab, namun begitu apabila dia gugur hukuman potong tangan, dia kena hukuman ta'zir, iaitu penjara ataupun rotan, dan wajib memulangkan barang yang telah dicuri. Itu hukuman Islam, bukan bebas wada gitu. Kemudian berlaku perselisihan di kalangan ulama, jikalau seorang yang dibunuh oleh ramai orang, adakah dihukum bunuh semua orang yang membunuh itu ataupun tidak? Yang ni kalau 20 orang dia pakat bunuh seorang, kau ada kisah ke tak? 20 orang bunuh seorang, kalau seorang bunuh seorang sabit kesalahan, hukum mati. Dan kalau yang membunuh tu 20 orang, 20 orang dia pakat pegang tukur seseorang tangan, 1, 2, 3 kerutung katak tak boleh seretak. Nah, 20 orang yang melakukan pembunuhan seretak, maka adakah kesemuanya dihukum bunuh ataupun lagu mana? Jumhur ulama iaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, harus dijatuhkan hukuman bunuh ke atas semua yang terlibat. Itu pandangan jumhur ulama. Walau ramai mana sekalipun, 200 orang dia pakat membunuh seorang. Tak. 200 orang dia pakat membunuh seorang. Dan sabit kesalahan 200 orang itu oleh hakim. Yang sabit 200 ini terlibat untuk membunuh. Maka 200 orang itu juga dikenakan hukuman mati serentak dengan sebab mematikan seorang saja mangsa. Jumhur ulama berdalil dengan beberapa hadis. Di antara hadis yang terkenal dalam masalah ini, diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar pernah membunuh 7 orang kerana seorang anak yang telah dibunuh di Syan'a, di Sana'a, dan ia berucap kepada penduduk-penduduk Sana'a, sebuah bandar, lautamala'a alaihi ahlu Sana'a laqataltuhum. Kalau berpakat seluruh penduduk bandar Sana'a ini sekalipun, aku akan jatuhkan hukuman bunuh kepada semua penduduk bandar ini. Ini 7 orang kata Sayyidina Umar. 7 orang terlibat dalam membunuh seorang budak. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an menjatuhkan hukuman mati ke atas 7 orang. Kemudian dia kata, kalau pakatlah semua penduduk negeri ini, Sana'a ni, untuk membunuh budak ni, aku akan jatuhkan hukuman bunuh ke atas semua orang. Dalam kes ini tidak disebut oleh Nabi SAW dengan jelas, iaitu tidak ada hadis yang keluar daripada mulut Rasulullah SAW secara detail, melainkan keluar daripada mulut para sahabat, iaitu Sayyidina Umar. Jadi apabila tidak ada hukum ini di dalam Al-Quran, hendaklah dilihat kepada hadis. Apabila tidak ada di dalam hadis, maka dilihatlah akan perkataan sahabat yang dipersetujui oleh para sahabat-sahabat yang lain. Kata Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, perbuatan Sayyidina Umar semasa memerintahnya menjatuhkan hukuman bunuh ke atas 7 orang dengan sebab bunuh seorang budak telah dipersetujui oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi masuklah ijma' sahabat juga adalah satu daripada dalil hukum syarak. Tidak ada dalam Quran, dalam hadis. Tidak ada di dalam hadis ijma', sama ada ijma' sahabat ataupun ijma' di kalangan ulama-ulama yang selepas di zaman sahabat. Kes ini adalah ijma' sahabat. Jika diam segala sahabat, dipanggil ijma' sukuti. Jikalau membenarkan dengan perkataan oleh segala sahabat, dipanggil ijma' qata'i, yang putus. Jadi sahabat-sahabat juga membenarkan perbuatan Sayyidina Umar bukan kerana takut kepada Umar, tetapi kerana betul tindakan Umar. Sayyidina Umar telah betul, iaitu menjatuhkan hukuman mati ke atas 7 orang pembunuh walaupun hanya seorang yang menjadi mangsa bunuh. Maka jadilah ijma' juga sebagai dalil hukum syarak. Di samping satu lagi dalil yang terakhir, iaitu qiyas. Kerana itulah Al-Imam Syafi'i pernah menyebut dalam perkataannya yang terkenal dalam kasus menjatuhkan hukum, la yahillu li ahadi an yakula hadha halalun wa la hadha haramun illa min jihatil arba'. Tiada boleh seseorang itu nak mengatakan ini halal atau ini haram melainkan daripada 4 dalil. Al-Kitab, yang pertama dalil Quran. Was-Sunnah, yang keduanya hadis. Wal-Ijma', yang ketiganya mesti ijma'. Awil qiyas, dan yang keempatnya adalah qiyas. Ini saja sumber hukum Islam yang boleh dijadikan sebagai dalil untuk menjatuhkan sesuatu hukuman. Dan ada suatu hadis di mana Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, "Law anna ahla as-sama' wa ahla al-ard ishtaraku fi dami mu'minin, lakabbahum Allahu fin-nar." Andainya seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi berpakat dalam menumpahkan darah seorang Islam, seorang yang beriman, maka Allah pasti akan menjerumuskan sekalian mereka ke dalam neraka. Dalam hadis ini tidak menyebut tentang hudud ataupun kisah, cuma menyebut tentang neraka. Ya, ini kata Rasulullah SAW, kalau semua orang di langit dan di bumi dipakat, dia berkomplot untuk menumpahkan darah orang beriman, maka Allah Ta'ala akan menyemasukkan semua sekali yang berpakat itu, walaupun juta-juta orang sekalipun, disembamkan ke dalam api neraka. Maka ulama-ulama kiaskan akan hadis ini dengan melakukan pembunuhan iaitu apabila Allah Ta'ala akan mensemamkan semua pembunuh ke dalam api neraka, maka sudah tentu tidak salah dijatuhkan hukuman mati ke atas semua pembunuh di dalam dunia ini. Kerana neraka adalah balasan untuk hari akhirat, dan kisos dan hudud atau takzir adalah seksa yang dibangsakan kepada dunia. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan hukuman kisos dengan sebab nak jaga keselamatan orang, nak menjaga jiwa manusia. Kerana itu Allah Ta'ala kata dalam kisos itu ada kehidupan. Maka kalau manusia mengetahui bahawa orang yang banyak membunuh orang lain tidak akan dikenakan hukuman bunuh, sudah tentu mereka akan diantaranya saling membantu dalam usaha melakukan pembunuhan yang menjadi lawan bagi mereka. Dengan sebab itu akan terjadi tersia-sialah darah manusia dan bermaharaja lelalah kerosakan di muka bumi. Yang ini kalaulah orang ramai yang membunuh, tidak boleh dihukum mati dengan sebab ramai sangat, maka mungkin ada orang yang nak lakukan pembunuhan, dia akan pakat ramai. Dia kira begitu. Nah, oleh itu, menjatuhkan hukuman mati iaitu kisos ke atas pembunuh yang ramai adalah satu satu mana hukuman yang sangat tepat dan menasabah dengan akal. Memang betul pun. Sebab kalau dikenakan hukuman bunuh hanya jikalau yang membunuh itu seorang, umpamanya seorang yang bunuh, hukum mati. Kalau ramai bunuh, tak kena hukum mati. Maka manusia yang jahat, dia boleh bunuh orang dengan berpakat ramai-ramai. Tak apa kita pakat ramai. Pakat ramai tak kena. Tak kena hukum mati. Tak. 10 orang, dia pun katok untuk imam. Mati untuk imam. Tak kena hukuman. Berapa? 10 orang. Jadi bermaharaja lelalah pembunuhan, kerosakan berluasa di muka bumi. Ini tidak benar. Tak. Kerana di dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Ia ini dengan sahaja kita bunuh 10 orang tidak mengapa. Kerana dengan sebab kita bunuh 10 orang pembunuh, maka ratusan nyawa lagi akan dapat meneruskan kehidupan di bumi Allah ini. Itu makna kehidupan. Kemudian, siapakah, apakah cara untuk melaksanakan hukuman kisos? Ini juga dibincangkan dengan panjang lebar oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab takoh. Apabila telah sabit hukuman kisos, kita dengar dah wajib melakukan kisos. Kisos itu diwajibkan di dalam Alkitab. Maka macam manakah cara nak melakukan hukuman mati? Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam satu riwayat daripada juga satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan pelaksanaan hukuman mati yang kisos boleh dilakukan dengan cara bagaimana pembunuh itu melakukan pembunuhan terhadap korbannya. Dia boleh tak begitu? Ini pendapat jumhur ulama. Macam mana cara dia melakukan pembunuhan? Maka cara itu boleh diarahkan oleh pihak mahkamah untuk dimatikan pembunuh. Contohnya jikalau pembunuh itu melakukan pembunuhan dengan menolak akan mangsa daripada tempat yang tinggi, maka boleh ditolak akan penjenayah tersebut yang telah sabit kesalahan juga daripada tempat yang tinggi. Ditolak ni, dibunuh orang, dia naik, jok naik, dekat lapang, tolak Wisma Negeri, ditolak jatuh bawah, matilah. Maka sabit senang awak tengok belaka dia, maka polis ku ambil buat dia warna datang dekat lapang tek, tolak dia tek. Nah, boleh hukum lagu tu. Jadi orang lain takut awak tengok. Nah, patu tidak tak boleh dikatakan zalim dalam kes ini. Kalau kata zalim, zalim mana dia buat gitu juga. Nah, dia buat gitu. Baca kalau mata balas mata, kalau gigi balas gigi. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Kami telah tuliskan ke atas mereka yang kami fardukan ke atas mereka. Kami wajibkan ke atas mereka di dalam Alkitab itu bahawasanya nyamu balas nyamu. Wal aina bil ain. Mata orang kita pergi cocok buta, maka hakim marah cocok mata kita sebuti buta juga. Nah. Wal anfa bil anfi. Hidung ni hidung. Wal uzun bil uzun. Telinga dengan telinga. Kawan tu tengah tidur yang guting selinga. Putus. Tak. Tapi kesalahan, hakim kata jatuh hukuman guting selinga. Ha? Waris kata dah maaf. Dah maaf terus. Ha, hukuman. Kalau maaf, ha, bayar RM40,000 selinga. Ha, umpamanya. Tak kena lah. Dia bayar dia. Nah, gigi dengan gigi. Nah. Ha. Begitu jugalah dalam kes kisos, iaitu mengambil nyamuk. Maka harus dibunuh, dijalankan hukuman bunuh. Bagaimana cara atau sifat dan kaifiat pembunuh itu melakukan pembunuhan. Dan jikalau dia membunuh, akan mangsanya dengan mengatok kepalanya dengan batu. Maka harus dibalas hukuman dengan dipukul kepalanya juga dengan batu. Jadi pendapat ini berdalilkan dengan beberapa daripada hadis yang sahih. Di antaranya hadis riwayat Anas radhiyallahu an, anna yahudiyan dhaha ra'sa imra'atin bihajar faradaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'sahu bihajar. Pernah dalam terjadi dalam suatu kes, seorang lelaki Yahudi telah memukul kepala seorang perempuan dengan batu dan mati perempuan. Dia ambil batu, dia katok kepala perempuan. Besarlah batu tu. Mati. Maka Nabi pun memerintahkan, apabila sabit keterangan dan cukup jelas dengan saksi dan keterangan, Nabi SAW memerintahkan supaya dibalas hukuman ke atas pembunuh Yahudi ini dengan diketuk kepalanya juga dengan batu. Ini berlaku. Nah, dipecahkan kepalanya dengan batu. Walaupun kita tengok senyum balasan yang seperti ini, tetapi ini adalah keadilan. Nah, kita berkata banyak anjing dia main katok kepala dengan batu gitu. Nah, kita tengok sebelah pihak dan adil. Nah, kita tengok pada mangsa pula. Kita tak kata nyanyi. Kita kata nyanyi pada yang kena hukum. Yang dibunuh kita tak kata nyanyi. Nah. Tetapi di dalam mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahawasanya cara melakukan pembunuhan ke atas pembunuh ini atau balas bunuh ini ialah dengan perkara dengan menggunakan pedang atau yang seumpama pedang. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang berbunyi maksudnya tidak ada kisos melainkan dengan pedang. Ini suatu hadis yang berbunyi demikian. Tidak ada kisos, tidak ada bunuh balas melainkan dengan pedang. Jadi dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, pembunuh itu walaupun melakukan pembunuhan dengan bermacam-macam sifat dan cara, tetaplah balas bunuh oleh pihak pemerintah ke atas pembunuh tersebut hanyalah dengan pedang ataupun dengan seumpama pedang. Bukan mesti pedang lah. Ia ini diputuskan kepalanya, dipotong kepalanya, dipisahkan kepala daripada badan. Ini tak mesti pedang, benda tajam lah. Benda yang tajam yang boleh memutuskan kepala daripada pedang, daripada badan. Kerana ini adalah hukuman yang paling ringan jika dibandingkan dengan hukuman-hukuman yang lain. Kerana bila kepala itu terpisah daripada badan, maka kesakitan adalah amat kurang. Kerana kesakitan ini adalah dengan sebab saraf otak yang memberikan rasa sakit kepada anggota-anggota yang terlibat. Bila kita jerit paku, dia naik ke otak dulu, dia kabur dulu. Naik ke otak, otak tu akan pulang balik untuk memberitahu kepada tapak kaki sakitnya. Gitu. Jadi bila buang otak, kerak dah saraf otak, dia tak nak naik ke otak, nak kabur balik, jadi dok sakit. Ini kajian ulama tu juga. Sebab tu kalau orang belah hospital tak sakit kan? Nah, bila dicocok bius, bius itu dimasuk dalam saraf dan saraf itu memberitahu kepada otak supaya kaki bila dikenakan pisau ke atas perut, doktor tok pisau toreh kaki, mudah sampai simpang ngolah otak. Itu maknanya khayal. Tak? Jadi kalau dok bius, otak tu mari kabur balik. Memberikan rasa sakit kepada sel-sel perut yang dipotong oleh pisau. Ha? Dari kerak dah kepala. Nah. Lepas tu dia kata dah kata kaki gedi-gedi-gedi-gedi yang kerak kepala tak sakit ke mana. Lepas tu bukan sakit. Ha? Lepas tu adalah nadi. Nah, tu nadi. Dia gerak belakang dia nadi. Nah. Ha. Dan juga dalam hadis yang sahih, Nabi pernah bersabda, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibah." Apabila kamu melakukan pembunuhan, maka lakukanlah dengan baik, dan bila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Yani kalau dalam peperangan dibenarkan kita membunuh musuh, boleh bunuh musuh tak dalam perang, Haji Mak? Tak ada. Ha? Kena wak tak kena, tak kena gitu. Lepas tu dia tikar sungguh. Kita tikar wak dulu. Allah lama kita. Dalam kita boleh tikar sungguh pun Allah juga. Tak? Maknanya bila diharuskan bagi kita berperang, maka di dalam peperangan, peperangan adalah pembunuhan. Tak? Tetapi pembunuhan yang dibenarkan syarak. Tak? Ha? Boleh tembak musuh, boleh tikar musuh, boleh kerak pada musuh, boleh lepor bung tepat musuh. Nah, itu pembunuhan. Maka lakukanlah pembunuhan dengan jalan yang baik. Fa'ahsinul kitlah, maknanya bila kamu membunuh dalam peperangan, bunuh dengan cara baik. Maknanya tidak boleh mencincang-cincang tadi. Dia buat macam ke daun bawang, kecang-kecang-kecang-kecang gitu. Macam nak buat tahu yang mana boleh. Dah, dah mati dah, sudah. Nah, ha. Ada pun orang kapi dia zalim di dalam peperangan. Nak nyicang ni apa? Ha, macam yang membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Siapa? Ajima. Ha? Siapa bunuh Sayyidina Hamzah? Tak ingat. Tak ingat dah. Pagi tu semua tak ingat. Ha. Ha? Ha. Ha? Budak suruhan Indum. Nah, tetapi bila mati budak tu lepoh tembok je. Tidak zalim lah. Nah, lepoh tembok je. Tak zalim. Ya bos ni lah Hamzah. Yang zalimnya Hindu. Kerana Hindu dia pergi cicang peluh dada peluh peluh. Nah, itu zalim. Bila telah mati, di peluh dada dah pula. Ha, ini yang tidak boleh. Hak budak ni lepoh dibolehkan dalam peperangan. Kena dah dia buat. Untuk mematikan saja. Bila mati, mari Hindu. Orang puan. Nah, Haji Mak beramak tak belah dada orang. Orang mati dah. Belah lepas tu pergi cari jatuh. Jumpa pula. Nah. Ha. Bukan saja ambil jatuh. Mamah pula jatuh. Telang pula. Nah. Potong hidung pula. Ha. Dia jangan main-main. Kalau orang perempuan nama hidung. Tempat ada langsung. Nah. Ha. Kita tak berani nak buat gitu. Nah. Ha, tengok kucing kena langgar tu bit darah pun susah dia. Nah. Ha, jadi kemang mulut. Ni boleh belah dada orang lain pula. Doktor je belah dada je. Tidak gamak nak ambil jatuh bulan mulut kunyak. Nah, mereka doktor gila. Nah. Ha, ni hebat lagi. Dia boleh ambil jatuh bulan mulut. Ha, ini zalim lah. Nah, melampau batas tidak dibenarkan. Begitu juga ketika kita sembelih, maka hendaklah kita baikkan kelakuan sembelih. Ijazah bahasa namanya, bila kamu nak melakukan sembelihan, fa'ahsinu zibahah, elokkan sembelih kamu. Jangan buat melampau batas. Nak melampau batas. Sembelih di antaranya diikat semua kaki hayawan sampai tak geruk. Dan tidak dilepaskan kaki itu bila disembelih dah uji. Lama larang. Daripada hadis. Nah. Sampai sutik kapung nyek lembu. Tak gerak lembu. Nak mengucak tak boleh. Nah. Dia tekan atas pipi atas hidup mata pas sembong. Nah. Oh, nak nye. Kalau orang pandai, dua orang je. Nah. Perubah lembu. Ni tiga tialan lagi. Nah. Ekor enam orang tu. Tak gerak ekor. Terbit tahi, terbit tahi. Ya, kakeknya pegang kaki, kaki sebelah kaki 4 orang. 16 orang, 4 batang kaki. Atas tok tiang TMB sebatang. Mana anda? Nah, nyanyi dia. Saya call lembu. Ah, tu kata tidak ada adab-adab yang baik. dalam melakukan penyembelihan. Nah, satu dah lepas pula. Dah beri makan. Dia punya sunat beri makan minum. Sehingga dia rasa kenyang dan hilang daripada dahaga. Di antara lagi masuk di dalam hadis mengelokkan kelakuan sembelih, jangan diasuh pisah depan lu. Diasuh pisah depan lu. Kita pagi kilih. Haa, mari ni lah. Mari mu senyum sangat dah. Mari cakap pula ke lembu. Lembu akan datang. Nganjilah. Nah, mari ni kau lewat lebih kurang. Itu dah okey. Tak? Walaupun kita susuk dah, jangan bunyi. Sing. Asuh pisah. Biar jauh. Ha, tu adat-adat yang baik. Adat terbaik hanya ditonjolkan oleh Muslim pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba dah baik juga. Umat kita contoh yang terbaik. Nabi kita contoh yang terbaik. Umat contoh yang tidak baik. Tak? Dan tidak kita semelih di hadapan kawan-kawan. Jadi semelih. Tak semelih ayat dengan semelih depan ayat. Tak? Dengan semelih depan ayat. Biar ayat-ayat lain tak nampak. Itu juga adab-adab yang baik. Baik. Siapakah yang kelayakan dalam melakukan urusan kisah? Maksudnya, siapa yang mesti melakukan, siapa yang berhak dalam urusan melakukan hukuman bunuh? Ulama-ulama sepakat bahawa tidak ada siapa pun yang boleh menguruskan pembalasan bunuh ini melainkan pihak pemerintah, iaitu mahkamah dan pihak pemerintah. Maksudnya individu tak boleh melakukan kisah, tak boleh. Walaupun dia yang bunuh ayah kita, kita pergi cari malang, kita bunuh malang pula. Tak boleh. Dia kena pihak pemerintah. Jadi tidak boleh diwenang-wenangkan, dibuat mudah dalam masalah ini. Benda yang hanya boleh dikerjakan oleh pemerintah, maka hanya pemerintah lah yang halal melakukan perkara ini. Sebab itulah haram kita bunuh seorang pembunuh tanpa dibenarkan lagi masa membunuhnya oleh pihak pemerintah. Tak boleh. Walaupun sabit kesalahan. Nah, cuma kita tidak dikenakan hukuman pada hari akhirat. Tak kena hukuman dah. Ulama-ulama kata, kita pergi bunuh pembunuh yang bunuh ayah kita. Nah, dalam dunia dikenakan hukuman. Tetapi di akhirat tidak lagi. Sebab kita menggunakan tindakan yang betul. Tetapi dalam dunia kita melakukan satu tindakan yang salah. Kerana orang yang berhak melakukannya, kita nafikan hak dia. Sebab tu walaupun kita buat perkara yang betul, tetapi kita tidak diberi kuasa perkara itu, ada menjadi satu kesalahan. Tak boleh. Tak boleh. Dikira salah pada hukum dunia. Walaupun tindakan kita betul, dikira salah juga. Jikalau perkara itu hanyalah diperuntukkan untuk pihak yang berkuasa saja. Dia ada juga dalam kes. Umpamanya kita pergi hospital. Kita tengok seorang yang sakit. Sakit sangat. Dan kita kata dah doktor kata guanya, doktor kata minggu depan belum. Esok baru nak mesyuarat. Dah cakap nak sakit dah ni. Minggu depan baru nak belum. Kita pun tengok masuk bilik doktor, pisah dia, duguting ada. Jarum ada, kita pun cocok bebek kurang. Erek dia pekuk mulut dengan kain buruk. Kita pun belah perut, buanglah segala barang-barang kesel-kesel, kita buang balik. Serak-serak, buting-buting, lapor temung, lapor kotika. Kita pun jari-jari mula menolong dia. Boleh-boleh ada baik. Kena kita ni di segi syariat, mesti dikenakan hukuman. Kena je kita. Memang salah kita. Walaupun betul kita buat, pasal kita tak ada kuasa juga. Berbahaya kepada orang yang lain. Mungkin kita ni buat malek, orang lain buat tak juga harap. Betul tak boleh. Tapi pertengahkan betul. Dia jadi baik. Segar pada mula-mula. 3 hari main baik kita. Umpamanya. Doktor minggu depan. Kita pergi belah dia apa-apa. Pergi bio apa semua. Jahit dia tapukan kali. Tapi baik jadi molek dia. Salah juga kita di sisi syarak. Mesti dikenakan tindakan dikenakan hukuman. Sebab apa salah dah kita buat betul. Tak boleh. Mesti dikenakan hukuman. Sebab memang mu lah nasib baik tu. Dan kalau orang lain ikut mu attack, tak bahan tanah orang lain. Orang lain pun ikut mu attack. Masing-masing nak pergi tolong jahit attack, hapok dari dia, terus belah dia attack. Mu ialah mu kena sekat jarang, mu kena sungguh. Dah ramai lagi, mati terus orang. Maka jika diberi, dibuka pintu begitu, maka akan jadi kerosakan. Nah. Ha. Kita tengok sibuk nak jalan, kita pun ambil baju terapik, sarung tangan terapik, kita duduk tengah jalan. Ha, jalan apa semua. Memang lepas sungguh kan, ceng. Kita kena takat J 3 hari. Ha, pasal bukan bidang kuasa kita. Tapi walaupun kita tujuan kita baik dan perbuatan kita betul, kerana orang yang telah diperuntukkan untuk menjalankan perkara-perkara ini telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Dah, ha, tiba-tiba mereka tidak melakukan apa yang telah sabit, yang telah ditetapkan dalam Alkitab, maka mereka lah yang akan menanggung dosanya di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya daripada ayat kisah ini, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memang telah mensyariatkan kisah di dalam Alkitab sebagai satu kewajipan ke atas hambanya, sebagai satu keparduan ke atas kita yang beriman, dengan tujuan kemaslahatan kebaikan umat manusia itu sendiri. Bukan benda ni sunat, bukan benda ni fardu, ha? Bukan benda ni apa, benda ni harus ataupun tidak boleh. Bahkan ini adalah satu ketetapan kewajipan yang diwajibkan ke atas kita, ha? Yang Allah Taala mula dengan kutiba alaikumul qisas, ditulis ke atas kamu qisas. Ini Tuhan wajibkan kita puasa, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu puasa. Maka kita mempertahankan kewajipan puasa, samalah juga kita mesti mempertahankan kewajipan peruntukan undang-undang qisas. Demikian lagi juga qisas tujuannya adalah untuk mengecilkan akan kelakuan jenayah itu, dan bukan boleh menghapuskan jenayah, kerana jenayah akan kekal sampai kiamat. Jadi qisas, hudud dan seumpamanya hukuman daripada Allah bukan untuk menghilangkan terus, tidak ada langsung perkara-perkara jenayah, tetapi ada satu kaedah untuk mengecilkan volum jenayah, ha, ataupun kejadian jenayah itu untuk dikurangkan sehabis-habis kurang. Maka tidak ada, ha, hukuman yang paling tepat melainkan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam zakat juga, zakat bukan untuk menghapuskan kemiskinan, untuk mengurangkan kemiskinan. Ha, maka qisas, hudud, ta'zir dan sebagainya juga untuk mengurangkan akan jenayah dengan kadar yang paling minimal. Kemudian qisas ini sebenarnya ada kehidupan jika kita lakukannya. Ha, sebab jikalau dikenakan hukuman penjara saja atau denda, maka ramai lagi mangsa yang akan hilang nyawa. Maka dimatikan satu nyawa akan mengekalkan ramai nyawa lagi, dengan sebab, ha, walaupun jauh dah mengekal kehidupan, mana hukum mati tu, mati tu. Eh, dengan kita matikan dia daripada dunia ini, terselamat berbagai-bagai lagi, beberapa lagi nyawa yang jika ditakdirkan dia hidup, dia mungkin membunuh beberapa orang nyawa lagi. Kemudian pembalasan yang dilakukan dalam qisas yang tidak tepat dengan Al-Quran dan hadis adalah dikira zalim. Maka itu setiaplah hakim ataupun mahkamah mesti meneliti, ha, hukuman balas yang ada dalam peruntukan masing-masing supaya bertepatan dengan Alkitab. Kali yang lain daripada yang sebut di dalam Alkitab semuanya adalah dilarang oleh Islam dan dikira jahiliah dan zalim. Tiap-tiap kejahilan, jahiliah, hukuman yang zalim adalah diharapkan oleh Allah. Kemudian wali-wali ataupun waris bagi yang menjadi mangsa, dia saja yang berhak memberi keampunan atau tidak memberi ampun. Bukanlah orang lain, bukan agung, bukan apa, bukan hari jadi datuk dia jadi ni boleh bebas, tak, tak ada kena-mengena, ha? Kerana mangsa lah yang berhak memberi keampunan, dia yang merasa kepahitan, kesusahan akibat hilang mangsa. Maka anak dia akan rasa susah macam mana periknya kehilangan ayah yang telah dibunuh. Maka anak tersebut sebenarnya lebih berhak daripada siapa juga di atas muka bumi untuk memberi ampun ataupun tidak kepada pembunuh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.